نسيم هبات علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا من حمال المصطفى نسيم فيها لهانا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا بخت مهد للنبي في كل حال اختفى على قدم صدق مع أهل الهمام والوفا هم الرجال الأكابر هم أهم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النقاء والصفاء. Tim Pacar Luaskan adalah lembaga pengembangan dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber. Anda masih mendengarkan radioku, Inspirasi Spirit Hati, dan kita masih berada di ajangnya belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini adalah mizan ya sahabat ya, tentang masalah timbangan di hari akhir nanti. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Buya di awal, dan juga sudah ada beberapa pertanyaan sudah dijawab. Kami berikan kesempatan kembali kepada Anda yang bertanya langsung di Buya, kepada Buya di via telepon kami 0231336 7538, 0231336 7538. Baik, kita angkat telepon yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah. Dengan hamba Allah. Baik, silakan langsung kepada Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari hadis aja. Kurang jelas suaranya, mungkin bisa diulang kembali? Iya, dari hadis ini. Siapa saja mendengarkan pembicaraan suatu kaum sedang mereka benci kepadanya atau mereka menjauhi darinya, maka pada hari kiamat nanti telinganya akan disiram dengan timah yang panas. Nah, mohon dijelaskan boleh. Dan ini pertanyaannya ya. Baik. Ada tamu gitu di rumah kita, yang mana si tamu itu salah satu orang yang dibenci gitu. Orang yang apa? Karena memang orang yang dibenci oleh kita gitu. Orangnya itu apa sih, kurang baik itu, atau istilahnya pengikir gitu. Nah, lalu dia itu mengadakan pembicaraan gitu dengan orang rumah. Lalu kita itu mendengarkannya, pengen tahu apa yang lo ngomongin gitu. Nah, itu termasuk dari hadis yang Pak Tinggal itu. Iya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Silakan langsung dijawab ya pertanyaan tadi dari hamba Allah. Yang pertama adalah bismillah. Hadis tadi tentang masalah jika itu sebenarnya ada hubungannya dengan mantata ba'arah. Orang yang pengen tahu tentang apa namanya? Urusan orang lain. Urusan orang lain, F-nya orang A lain dan sebagainya. Memang itu orang tidak baik, menyakitkan. Ada orang pengen ngomong rahasia ini, orang ikut-ikutan saja. Maka haram yang demikian itu. Begitu sebaliknya, jika kita bertiga lalu kita ngomong berbisik dengan yang dua, misalnya di sebuah kendaraan, kita ngomong dengan bahasa yang mereka tidak paham, haram. Nah, ini yang kadang-kadang orang lupa hal-hal yang demikian ini. Jadi jangan sampai kata. Karena hal-hal yang demikian itu harus diperhatikan. Kenapa? Menyakitkan. Jadi keharaman itu keharaman yang sesungguhnya, jadi hukumnya dosa. Makanya kita harus menghindarkan, kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, jika ditanyakan tadi gimana kasusnya? Ada tamu, kita datang ke rumah gitu orangnya, terus kayak kita bercerita, terus kita tuh pengen tahu begitu Bu ya, apakah tadi berkaitan dengan hadis yang disebutkan tadi itu Bu ya? Kenapa kita harus pengen tahu urusan orang? Jadi kita mendengarkan gitu apa yang disampaikan oleh dia gitu tuh Bu. Lagi nih, kalau ada orang bercerita kepada kita, ya kan, asalkan tidak menyebut kejelekan orang lain, wajar kita untuk mendengarkannya. Kalau orang tersebut bercerita tentang kejelekan orang lain, namanya menggunjing, dan kita yang mendengarkannya, syarikun lahu fil itsmi, sama, dapat dosanya sama. Jadi kalau ada orang, ya kalau dia tamu gitu Bu ya, katanya kan kita menghormati atau apa kalau nanti tidak kita... ada, biarpun menghormati, kalau menggunjing harus kita hentikan dong. Jadi kalau dia mulai sudah menyebut orang, langsung kita stop gitu ya? Tetap stop, wajib. Kalau tidak, kita tinggalkan. Harus kebenaran begitu, karena merusak, menggunjing itu. Tidak ada titawar masalah ini. Pilihannya dua. Kita mengingatkan atau kita tinggalkan. Kita diam, tidak ada di situ. Iya, Bu, ya. Kalau jadi kada bahasa curhat sendiri pun sekarang pun curhat itu kan harus tahu. Curhat itu ingin menyelesaikan masalah atau hanya sekedar cerita. Ya, kalau sudah cerita babnya gonjing. Kalau menyelesaikan masalah tidak mengunjing. Menyelesaikan masalah itu apa? Berbicara dengan orang yang diduga bakal bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita ngomong kepada asal orang, gonjing namanya. Bisa dibedakan kan? Alasannya kadang supaya lebih enteng, lebih ringan. Ya itulah gunjing, memang enak menggunjing. Ya itu namanya gunjing. Iya, iya. Itu menggunjing dan itu. Ya gunjing ya kayak begitu, apa lagi kalau bukan begitu? Curhat-curhat. Kadang suaminya digunjing habis-habisan. Innalillah. Memang ahli neraka itu, ahli neraka di majlis, ahli neraka itu banyak. Dan itu kalau sudah penyakit gunjing disebutkan itu sampai tidak hanya melanda kepada orang bodoh, ternyata orang alim. Orang alim pun banyak kena penyakit ini. Di majlisnya ulama. Ya, sampai dikatakan, itu fakihatul fuqahai. Ya, buah-buahan, kayak buahan itu camilannya orang-orang yang ngerti ilmu. Subhanallah. Para ulama, na'udzubillah. Makanya, dan dia tertipu betul ya. Subhanallah, na'udzubillah. Ya, maka dari itu hati-hati. Sampai bilang cemilan. Fakihah, ya dikatakan. Fakihatul fuqaha. Subhanallah, na'udzubillah. Jadi memang orang alim itu biasanya karena kasut, kadang itu. Terus, kalau tidak ngomongin orang tidak enak. Dan rugi di majlis semacam itu menghulangkan keberkahan. Dan ketahuilah. Dan akan dikembalikan musibah kepada kita sendiri. Makanya cobalah yuk kita hindari. Jangan sampai ada majlis itu. Akan dikirim nanti musibah pada waktunya. Dan harus itu. Ya, harus dikirim. Dan jika misal ada orang datang kepada kita untuk tabayun misal Bu ya, untuk mencari suatu penjelasan tentang suatu permasalahan, dan akhirnya memang apa yang dia terima itu berbeda dengan apa yang kejadian yang sebenarnya, sehingga ketika kita menjelaskan kepada dia itu akhirnya kan akan menunjukkan bahwa orang yang menceritakan kepada dia itu adalah pendusta atau pemfitnah, kan begitu Bu ya. Nah, apakah di situ juga dengan kita menjelaskan di situ ada dosa Bu ya? Baik, dilihat dulu ya. Kalau memang orang tersebut butuh itu. Sebab ada orang belum tentu butuh kepada itu semuanya. Ada orang juga pengen tahu, ingin usik iseng saja. Kemudian nanti justru bisa saja yang datang adalah pengadu domba juga kan. Jadi kita harus hati-hati dalam menjelaskan. Makanya paling enak adalah diajari orang untuk diam, untuk tidak membicarakan, selesaikan. Karena kadang-kadang kita menjelaskan pun tidak tentu orang itu faham 100% kita jelaskan. Bisa menjadi bahan baru lagi untuk membuat permusuhan yang baru. Subhanallah. Memang betul-betul. Maka betul-betul yang menjadi gede dos, besar gede itu yang membuka, membuat permasalahan itu loh. Karena kalau misalnya ada seorang memfitnah atau menggunjing, kita pun ingin menjelaskannya pun, subhanallah, kita bisa masuk buat menggunjing dia, merendahkan dia. Padahal kita menggunjing orang, menggunjing namanya menggunjing. Juga, luar biasa. Makanya paling enak diam. Bagaimana ini? Sudahlah Allah, serahkan kepada Allah subhanallah, alam bisawab. Kecuali jika memang ada di situ ada sisi untuk menjaga hati atau untuk maka itu pun sifatnya adalah tetap nasihat, kita depankan nasihat dan kita ajari untuk tidak menggunjing. Tetap ini pekerjaan berat sekali, subhanallah. Makanya paling makanya majlis kan, paling busuk adalah majlis yang ada gunjingan itu. Majlis paling busuk. Biarpun di depan Ka'bah. Apalagi di depan Ka'bah. Majelis paling busuk. Karena apa? Dari situlah nanti sumber bencana yang panjang dan tidak ada ujungnya. Iya, Bu ya. Karena memang kadang manusiawi sekali kan Bu ya, di saat orang ada berita begini ya, kita ada perasaan. Jangan bilang manusiawi, iblis sih. Memang itu kok manusiawi. Iblis jadi gitu. Ya. Karena manusia sudah terdidik, dia akan bisa menjaga. Kalau kenapa? Kata Imam Ghazali, kalau ada orang mengatakan saya jelek, tinggal melihat. Kalau memang kamu jelek sesungguhnya, kan memang benar. Kalau memang kamu tidak jelek, oh dia tidak tahu, selesai. Kenapa harus pusing? Misalnya ada memfitnah kita. Memfitnah kita misalnya, wah, para mendengar. Ada memfitnah, tinggal tanya, benar gak kejadian itu? Kalau benar tinggal tobat. Kalau gak benar, alhamdulillah. Iya, selesai. Kenapa harus pusing-pusing begini? Hidup di dunia sepintas. Kecuali ini ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan umat misalnya. Besar, maka bolehlah kita menjelaskan. Akan tapi ketahuilah, ini pekerjaan sangat berat. Semoga Allah menjaga semuanya orang dari kita. Intinya apa? Jangan masuk bab yang ngunjung membuat masalah yang pertama. Syaitonnya atau iblisi, bukan manusia. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, tadi kepada hamba Allah, semoga puasnya jawaban dari Buya ya. Baik, kita beranjak kepada pertanyaan yang sudah bergabung di VSMS Buya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Zainuddin di Lereng Kelut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya pernah mendengar ada orang soleh berjalan dari desa ke desa yang lain setiap tengah malam. Di desa itu beliau menangisi umat. Sejak itu desa yang dilewati banyak orang yang sholat, Buya. Tolong Buya ajari doanya. Terima kasih. Subhanallah. Inilah agar orang yang ahli zuhur wa syuhrah ini tidak sombong. Ketahuilah bahwa suatu ketika dikisahkan ada seorang yang ingin berdakwah. Tapi ia tidak punya kemampuan. Ilmu tidak punya. kekayaan juga tidak bu? Tidak punya. Punya. Ternyata yang biasa lakukan hanya menangis di pojok musolanya. Subhanallah. Menangis mendoakan umat. Subhanallah. Mendapatkan kabar gembira, ketahuilah berhasilnya orang yang masyhur itu adalah berkat orang yang tersembunyi. Makanya yang masyhur yang bisa ceramah kesana kemari itu hanya jadi menjalankan kewajiban. Jangan karena dia diberi sombong, ilmu. Ya. Dia diberi ilmu. Ya. Maka dia punya kewajiban untuk menyampaikan. Akan tapi kalau ternyata banyak orang ribuan bisa taubat, bisa sadar, belum tentu dari diri. Dari dirinya. Bisa saja karena doanya orang yang tersembunyi tadi. Ya, ya. Ini adalah dan itu pernah dikisahkan semacam itu. Ya, ya. Ini. Ada pun doanya ya. Kita membangun ketulusan masing-masing. Dan bisa saja seorang yang masyhur itu para ulama-ulama kita, ya, guru-guru mulia. Beliau adalah orang masyhur, tapi ketahuilah hatinya luar biasa. Dan yang didoakan adalah umat. Tidak melakukan sholat dua rakaat umat didoakan. Mau mengadakan pengajian umat didoakan. Intinya ini banyak mendoakan, banyak ingat. Itulah. Banyak bahkan kadang lain, banyak kadang kita sendiri. Diingatkan oleh guru bahwasanya sering kelalaian kita adalah. Dan Imam Nawawi juga mengingatkan bahwasanya kita tuh pandai menyusun materi yang rapi dalam sebuah pengajian. Iya, Bi. Yang cakep, yang indah, akan tapi lupa kita mendoakan orang yang akan kita ajak. Artinya bisa saja kita ada menjadi orang munafik, hanya pengen pamer ilmu di depan mereka biar dibilang ceramahmu enak, biar dia ceramahnya enak, ceramahnya menarik, dahsyat memukau buat orang menangis semuanya. Akan tapi ternyata ia belum pernah memohon kepada Allah untuk kebaikan umat yang akan mendengarkannya. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah. Jangan lupa orang yang ingin mengajak kepada kebaikan, guru yang ingin mengajar hendaknya ia melakukan sholat dua rakaat, minta kepada Allah agar ilmunya bisa diresep dengan sebagai ilmu yang manfaat, dirasakan oleh murid dirinya, sebagai ilmu yang manfaat. Baik. Subhanallah tadi ya kepada Bapak Zainuddin Lareng Kelut ya. Tadi artinya doa, Anda bisa berdoa dengan ketulusan kepada Allah dengan bahasa yang mungkin bisa dikarang sendiri Bu ya, diatur sendiri, yang menunjukkan tanda kecintaan kepada hamba Allah yang lain. Dan mungkin dari sir yang tadi sampai akhirnya banyak orang bisa menjadi sholat karena tadi orang yang menangis itu Bu ya, oh, karena ya, ketulusan hatinya kepada Allah di dalam meminta Bu ya. Makanya semuanya egois, tahu diri, ya. Jika diri Anda bukan orang yang punya ilmu dan tidak punya harta, maka banyaklah berdoa. Tapi jika Anda termasuk orang yang punya ilmu, segera dengan ilmu. Sebab apa? Jangan mengandalkan begini. Kan sudah ada yang berdoa. Loh, sebab berdoa, gini loh ya, asal faus saja. Ulama berceramah kesana kemari, ulama menyampaikan ilmu kesana kemari itu, ternyata tujuan utama dan pertama bukan demi kebaikan umat itu sendiri. Tetapi dia sendiri pengen selamat, itu loh. Sebab kalau punya ilmu lalu didiam, apa yang terjadi? Dia neraka. Sama orang kaya raya. Kenapa dia bersedekah dan sebagainya? Jangan dengan kesombongan, aku bersedekah untuk membangun umat agar semuanya baik. Oh tidak. Aku bersedekah karena aku pengen selamat dulu ku angfusaku. Karena hartaku ini amanah dari Allah untukku. Jadi aku mengeluarkan harta itu karena aku ingin selamat. Kalau harta tetap aku kelonin saja, ini aku peluk saja ada di rengkuhanku, aku akan sengsara ini. Makanya seorang kaya lalu bersedekah. Jadi sedekahnya bukan sedekahnya orang sombong. Aku bersedekah ini. Sehingga sampai suatu ketika dikatakan nanti pada akhir zaman, ada orang bersedekah itu bingung, tidak ada yang bisa nerimanya. Menangis orang kaya bingung. Karena apa? Aku ingin selamat dari belenggu dunia ini. Saya ingin masuk surga dengan kekayaanku. Ternyata tidak ada yang menerimanya. Yuk gimana? Jadi ternyata kita harus sadar. Ustadz melakukan ceramah pengajian sebetulnya pertama dan utama adalah tujuannya agar dia sendiri yang diberi oleh Allah ilmu untuk selamat. Dan orang kaya pun berbuat demikian. Jadi jangan setelah itu mengantungkan, oh biarin sajalah, doa-doa aja deh, gak usah ceramah. Akhirnya doa tok punya harta, pelitnya setengah mati. Doa tok gak pernah ceramah, padahal punya ilmu, gak pernah ngajar, gak pernah buka majelis dan sebagainya. Doa tok ya gak benar seperti itu. Benar-benar ya, baik subhanallah ya. Baik Bia, terima kasih Bia untuk penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan sama dari sahabat di 5065. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya di luar tema Bu ya. Bagaimana seorang istri sering meninggalkan sholat dan istrinya sudah bagaimana jika seorang suami sering meninggalkan sholat dan istrinya sudah mengingatkan tapi tidak digubrisnya, terutama isya dan subuhnya tuh jam 6 Bu ya. Apakah istri ikut nanggung dosanya Bu ya? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jika ada seorang pasangan meninggalkan sholat, menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, maka ia sudah terpisah secara otomatis, perceraian. Akan tapi dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, selagi dia masih mengatakan sholat itu wajib, belum tercerai. Akan tapi dia adalah orang fasik. Dan orang fasik yang ada di rumah itu akan menjadikan berkahnya rumah dicabut. Maka rugi jika ada di rumah kita ada orang yang tidak sholat. Maka hendaknya berpikir cerdas. Jika Anda sebagai seorang suami kok mempunyai istri yang tidak sholat, maka hendaknya, atau sering meninggalkan sholat, tidak peduli dengan urusan sholat, maka hendaknya harus Anda berpikir cepat. Anda beri nasihati dalam tempo tertentu sambil belajar-belajar, harus ada targetnya. Dan setelah itu Anda tidak perlu lagi dengan manusia semacam itu. Dan ini ketegasan syariat. Atau sebaliknya, jika ada seorang istri, jika ternyata suami Anda tidak sholat, Anda harus punya target. Anda dekatkan kepada ulama dengan proses pro yang sudah Anda rencanakan berapa waktu. Setelah pada target yang Anda tentukan kok tetap saja semacam itu, Anda tidak perlu melanjutkan yang demikian itu. Karena apa? Mengerikan. Anda akan kebawa kepada kehinaan kemuliaan. Adapun masalah urusan nafkah lah ini, berarti kurang iman kalau masih takut urusan makan. Hanya gara-gara suaminya mencukupi lalu dia tidak sholat lalu masih saja oke-oke dengan suaminya, berarti dia mementingkan dunia daripada mementingkan akhirat. Maka kita perlu manusia tegas semacam ini. Kalau sudah tegas, ketahuilah Allah akan berikan segala kebaikan buat Anda. Baik, bismillah. Baik, itu tadi hamba Allah ya. Semoga puas dengan jawabannya dari Bu ya. Dan nanti bagi sahabat semua yang ingin bergabung melalui via SMS, Anda bisa menuliskan nama dan juga dari mana ya, untuk bisa sambung silaturahminya. Baik Bu ya, sudah tidak terasa kita sudah masuk ke menit ke-59 dari pukul 6 Bu ya. Maka sudah harus kita mengakhiri acara ini. Dan bil barokah, kita tutup dengan doa dan pesan terakhir Bu ya, sebelum kita selesai dan lalu ditutup doa. Hidupkan hati dengan kesadaran akan adanya semua yang dikisahkan tadi. Iya Bu ya. Dan semakin orang bisa mengingat kejadian-kejadian di akhir-akhir, semakin berhati-hati di dalam langkah di dunia ini. Maka sebesar kadar kelupaan seorang hamba di dunia inilah, sebesar kadar kelupaan seorang hamba akan hari akhir itulah, sebesar itu juga pelanggaran di dunia ini. Dan sebesar ingatnya seorang hamba akan hari akhir itulah, semakin besar kedekatannya, semakin kuat kedekatannya kepada Allah, semakin kuat ibadahnya dan menjauh dari kemaksiatan di dunia ini. Jadi begitulah timbangannya, semacam itu. Timbangannya semacam itu. Yang tidak pernah ingat akhirat, lihat apa yang terjadi. Kemaksiatan di dunia. Baik, ini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang kita hamba-hamba yang punya timbangan berat amal baiknya. Amin. Hisab tanpa hisab, masuk surga tanpa hisab. Dan semoga Allah muliakan keluarga kita semuanya. Amin. Menjadikan keluarga ahli surga semuanya. Amin. Menjaga keimanan dan memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Mobil khusus guru-guru mulia diberi oleh Allah kesehatan. Amin. Lahir batin sehingga bisa membimbing murid-murid beliau. Mobil khusus Romaya Idris dari Lir Boyo. Dan semoga para kiai-kiai yang lainnya, dan juga para ulama-ulamanya Rasulullah semuanya, dan keluarga kita semua diberi kesehatan lahir batin, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bu ya, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Semoga apa yang Bu ya jelaskan tadi bisa diamalkan oleh kita ya Bu ya, Umi, Bu ya, dan juga para sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut ya. Dan sahabat, yang perlu kita ketahui, di saat kita mendapatkan satu ilmu baru atau setiap ilmu yang kita dapatkan, hendaknya kita mulai dengan diri kita sendiri. Ibda' min nafsik ya, kita mulai dari diri kita, baru nanti kita membenahi yang lainnya. Jangan sampai kita hanya bisa menilai orang lain dengan apa yang kita ketahui, akan tetapi kita tidak pernah introspeksi terhadap diri kita sendiri, sehingga aib kita tertutup dari mata kita dan kita hanya bisa melihat aibnya orang lain. Baik, subhanallah sahabat, semoga Allah senantiasa menjaga langkah-langkah kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk menambah amal yang akan memberatkan timbangan kita kelak di akhirat. Dan semoga Allah menjadikan kita semua adalah ahli-ahli surga yang akan bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kebersamaan Anda selama 1 jam setengah ini. Semoga menjadi kebersamaan penuh berkah sebagai mukadimah kebersamaan kita di akhirat kelak dalam bersama Rasulullah. Dan untuk mohon maaf dan mohon doa selalu, mohon maaf atas segala kesalahan jika ada salah kata ya, dan juga minta maaf kepada sahabat yang sudah bertanya tapi tidak dijawab pertanyaannya dikarenakan waktu ya. Dan insyaallah kita bisa sambung silaturahmi pada Senin yang akan datang di jam dan waktu yang sama. Dan kami mohon doa selalu, mohon doa agar kita semua bisa selamat di dunia dan di akhirat. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.